Adik-adik, apa kabarmu hari ini? Sudah mengerjakan PR dari sekolah kalian? Nah, sekarang kakak akan bercerita tentang Jaka Buduk dan Putri Kemuning. Jaka Buduk dan Putri Kemuning. Di sebuah daerah di Ngawi, Jawa Timur, tinggallah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto dari kerajaan Ringin Anom. Ia mempunyai seorang putri yang rupawan bernama Putri Kemuning. Sesuai namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Suatu hari, tiba-tiba saja Putri Kemuning terserang sebuah penyakit aneh yang menyebabkan bau tubuhnya menjadi bau busuk yang menyengat. Prabu Aryo Seto jelas bersedih hati. Ia pun berusaha mencari obat penangkalnya. Segala obat dan tabib diusahakan bagi kesembuhan sang putri, tapi hasilnya nihil. Karena hal itu, maka sang Prabu bersemedi memohon kesembuhan bagi putri tercintanya itu. Dalam semedinya, ada suara yang berkata, "Obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda yang tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Arga Dumadi dan dijaga oleh seekor ular naga sakti dan selalu menyemburkan api dari mulutnya." Segera saja sang Prabu memberi pengumuman kepada khalayak untuk berlomba-lomba mencari obat bagi putri terkasihnya itu. "Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu untuk putriku, jika ia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun jika ia perempuan, ia akan kuangkat menjadi anakku," ujar sang Prabu di depan rakyatnya. Semua rakyat berbondong-bondong hendak mengikutinya. Tidak terkecuali seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Jaka Buduk. Ia adalah seorang pemuda miskin dan sekujur tubuhnya terkena penyakit buduk. Biar begitu, ia adalah pemuda nan sakti. Setelah mendapat restu dari ibundanya, Jaka Buduk pun menghadap kepada Prabu untuk mengikuti sayembara mengambil daun sirna ganda di kaki Gunung Arga Dumadi. Ketika Prabu Aryo Seto melihat Jaka Buduk yang tengah mendaftarkan dirinya untuk ikut sayembara, ia sempat merasa sangsi, apalagi dengan melihat kondisi fisik Jaka. "Dengan apa kamu akan melawan naga sakti itu, Jaka?" Dengan keris ini, Prabu, Jaka Buduk menunjukkan sebuah keris sakti miliknya. Melihat tekad, semangat, dan ketulusan hati Jaka Buduk, Prabu Aryo Seto memperbolehkan pemuda itu untuk mengikuti sayembara yang ia buat tersebut. Dengan semangat membara, Jaka Buduk pun segera pergi ke Gunung Arga Dumadi. Di sana ia dihadang oleh sang naga. Langsung saja Jaka Buduk meladeni serangan naga yang menyemburkan api dari mulutnya. Setelah tahu ke arah mana ia menuju, segera Jaka Buduk menghunuskan keris saktinya ke perut naga. Darah segar mengalir dari tubuh sang naga mengenai tubuh Jaka. Ajaib! Tubuh Jaka Buduk yang semula penuh penyakit kini bersih tanpa ada sisa penyakitnya sedikitpun. Jaka Buduk senang sekali. Ia makin bersemangat untuk menyingkirkan sang naga dan mengambil daun sirna ganda bagi kesembuhan sang putri Prabu. Jaka Buduk yang kini sudah menjelma menjadi pemuda tampan pun berhasil mendapat daun obat tersebut. Putri Kemuning pun kemudian bisa sembuh karenanya. Dan sesuai janji Prabu Arya Seto, keduanya tak lama melangsungkan pernikahan serta hidup bahagia. Pesan moral, seorang pemberani tidak peduli kondisi tubuhnya, apalagi jika bertujuan untuk menolong sesamanya.